إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan adab dan kiat dalam menggapai ilmu, tips-tips dalam membaca. Ini berkaitan dengan kitab atau buku. Kita di nomor 6, bersemangat untuk membeli buku yang secara khusus membahas tentang permasalahan hukum fikih tertentu. Hukum fikih tertentu. Yang dimaksudkan di sini, ini sudah pernah kita bahas sebenarnya. Yang dimaksudkan di sini seperti buku khusus tentang witir misalnya, atau buku khusus tentang i'tikaf dan yang semisalnya, ini tentang suatu masalah fikih tertentu. Apalagi mendekati Ramadan, ya, apa hukum melihat atau ru'yatul hilal dan apa konsekuensinya misalnya, atau bagaimana atau berpuasanya wanita di bulan Ramadan, atau manajemen puasa bagi wanita di bulan Ramadan, misal saja. Ya. Ada buku juga yang ada menarik, ada tertarik membelinya walaupun terjemahan dan itu kecil bukunya. Sekitar tahun 2018 atau 2017. Anda masih ingat di Pustaka Ukhuwah di Pondok Kopi itu Anda lihat-lihat buku-buku kan di situ. Ada buku hukum menikah dengan jin. Ya, hukum menikah dengan jin. Itu ada risalah diterjemahkan kemudian kira-kira 40 halaman, 45 halaman. Ini termasuk permasalahan rinci hukum fikih. Apakah pembahasan hukum menikah dengan jin itu pembahasan yang penting? Sebenarnya tidak penting. Tapi kadang-kadang ada kepentingannya. Karena di Indonesia ini hal itu terjadi beberapa kali. Ya. Bisa untuk mencari di YouTube. Pria menikah dengan peri, pria menikah dengan jin, dan mereka menganggap diri mereka menikah dengan peri atau jin hakiki. Bahkan ada seseorang diwawancarai, dia orang sudah tua sekali dan selama hidupnya itu menganggap dirinya itu beristrikan jin. Ada yang seperti itu, ada di kampung-kampung. Ya, jadi kadang-kadang pembahasan fikih yang nadir atau jarang itu pada waktunya ada maslahat dan kepentingannya ternyata. Sampai di antara ulama mazhab Maliki, ana lupa nama alimnya, apakah dia kakeknya Ibnu Rushd atau lainnya, itu punya beberapa jilid kitab namanya An-Nawadir Waziyadat namanya. Kitab mazhab fikih Maliki berapa jilid, An-Nawadir Waziyadat, artinya rincian masalah-masalah yang jarang dan tambahan-tambahan faedah. Ada yang seperti itu. Yang membahas di dalam kitab itu banyak sekali masalah-masalah rinci fikih yang mungkin belum pernah terfikirkan di benak kita. Oh, apa ada kasus seperti itu? Gitu. Ya. Yang mana memang mungkin ketika kita membacanya, ah, ini kok kayak enggak terjadi gitu loh. Eh ternyata suatu ketika terjadi gitu. Dan kita teringat akan masalah tersebut atau pembahasan tersebut. Ya, ketika Anda masih kuliah Anda membeli kitab namanya Hasyiat Al-Baijuri, syarah terhadap kitab Fathul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi, yaitu kitab fikih Syafi'i. Nah, di kitab Hasyiat Al-Baijuri itu ada sesuatu yang unik sebenarnya, walaupun mungkin penulisnya yaitu Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ya, jadi Baijuri itu nama Baijur, nama daerah di Mesir. Ya, makanya bajuri itu nama ulama. Di Indonesia jadi nama tukang bajai. Sebenarnya ini perendahan sebenarnya. Iya. Ya kan, kalau antum disebut bajuri, pasti antum ingatnya kalau enggak bajigur, bajai. Udah gitu doang. Ya, padahal itu nama ulama Syafi'iyah dari Mesir. Kisaran 200 tahun lalu wafatnya. Al-Azhar, ulama Al-Azhar. Di kitab tersebut beliau menulis suatu permasalahan fikih yang unik sebenarnya. Yang unik, bagaimana hukumnya berkorban dengan manusia sapi. Sok, jawabnya. Antum bingung jawabnya apa? Berkorban Idul Adha dengan manusia sapi. Ya. Kalau ada lagu manusia setengah dewa. Nah, ini ada lagu manusia setengah sapi. Ya, itu dijadikan masalah itu. Apa hukumnya? Dia keturunan sapi. Tapi bentuknya manusia. Gimana coba? Hah? Ada enggak di antara antum yang merasa seperti itu? Ya. Taib, gimana hukumnya? Atau dia peranakan manusia dan sapi jadinya manusia setengah sapi. Maka dijabarkan yang seperti ini, karena dia juga manusia, maka dia sah melakukan ibadah karena dia manusia. Tapi dia juga sapi yang bisa dijadikan sebagai hewan korban. Maka diperbolehkan dia menjadi imam dan khatib Idul Adha, kemudian setelah itu dia disembelih oleh para jemaah. Itu dijabarkan. Ya, dijabarkan seperti itu. Ya, memang ini never happen insyaallah, ya. Enggak bakal terjadi insyaallah, ya. Tetapi begitulah sebagian ulama kita membahas rincian-rincian fikih, terutama di ulama-ulama mazhab, yang memang mungkin di benak kita itu ini enggak bakal terjadi, tapi mungkin di zamannya mungkin ada. Atau da'ala sabil iftirat. Apa iftirat itu? Seandainya ada gitu. Mudah-mudahan kalau di masa depan ada, pembahasan ini bermanfaat. Itu maksud dari ulama fiqih. Kenapa mereka banyak mendetail masalah namanya masalah iftiradiyah. Masalah iftiradiyah itu adalah masalah yang sekiranya ini ada. Gitu loh, ngerti gak? Mungkin di zaman itu gak ada. Sekiranya ini ada gitu. Ya, ya mungkin di zaman-zaman kapan ada. Mungkin di zaman Ibnu Hajar, dia zaman-zaman lampau lah sebelum ada teknologi seperti sekarang listrik. Pesawat itu enggak dikenal adanya pesawat. Enggak dikenal. Ya kan? Enggak tahu orang pesawat, handphone apa. Enggak tahu. Tapi boleh jadi ada ulama yang ketika itu berpikir seandainya teknologi berkembang, boleh jadi seseorang akan terbang ke langit, ke angkasa, lewat angkasa. Mungkin ada yang berpikir seperti itu dari ahli fikih. Kemudian beristinbat atau mencari dari Al-Quran Sunnah dan kaidah-kaidah fikihiyah yang berkaitan dengan itu misalnya. Apakah itu termasuk safar atau gimana mungkin. Jadi ini namanya masalah iftiradiyah. Dulu mungkin tidak ada yang tahu masalah yang namanya hantu, jin, setan, tampak, penampakan gitu. Atau yang tidak tampak pun auranya kayak kerasa gitu kan ya. Dulu kan kayak gitu. Boleh jadi ada ulama yang berijtihad di masa sebelum sekarang, yang mereka berpikir jangan-jangan suatu saat nanti ketika teknologi ini semakin meningkat, itu ada yang namanya ghost detector, pendeteksi hantu. Dan ternyata di malam di masjid hijau, anak ucapkan ini, ternyata anak di ngajian itu, anak coba cari di Google Play Store, ghost detector. Benar ternyata banyak. Ghost detector, ini mau anda cari lagi nih buktinya nih. Tuh, ghost detector ada 10 juta, ada 10 juta orang yang download. Ada juga ghost prank, ada 10 juta orang yang download. Ghost detector pro, 5 juta orang yang download, ikhwan. Iya, padahal sebenarnya gak perlu kan pakai ghost detector ya. Apalagi kalau di sini, udah kelihatan semua. Enggak. Antum masya Allah, antum. Hati antum seperti hati malaikat ya, hamba-hamba Allah yang beriman. Bukan antum, kerasa aja di mana gitu, ya di gelap-gelap. Syuf lihat. Kemudian mungkin ada ulama fikih yang membuat risalah Sekiranya terwujudkan suatu ketika ada ghost detector, pendeteksi hantu, apa hukum fikihnya atau akidah dalam masalah akidah mempercayai ghost detector? Ya, gitu. Bisa jadi itu permasalahan. Dan bisa jadi satu risalah yang kemudian satu kitab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kitab kemudian dibahas. Itu para ulama seperti itu. Walaupun sebagian ulama kadang ada yang mengingkari. Janganlah kita berta'amuk dan bertasyadduk terlalu mendalam dalam masalah-masalah yang belum pernah terjadi atau tidak akan terjadi. Karena itu seperti menghabiskan waktu. Tapi sebagian fuqaha mengira, menganggap ini tetap masalah ilmiah. Walaupun tidak terjadi sekarang, boleh jadi pada masa yang nanti terwujud. Sehingga risalah kita bermanfaat. Gitu, sebagian ulama beranggapan seperti itu. Nah, buku-buku semacam ini, yaitu permasalahan hukum fikih tertentu, ya, walaupun ukurannya mungkin kecil atau tipis, namun jika setiap faedah yang ada di dalamnya dilengkapi dengan referensinya, yang menyebutkan jilid berikutnya, berikut halamannya, maka telah memberikan manfaat yang dapat Anda ambil. Karena adanya, dengan adanya hal itu, Anda telah mengumpulkan poin-poin masalah. Misalnya, tata cara salat istikharah. Ya. Anda, antum tidak harus buka internet tata cara salat istikharah. Melainkan punya buku saku. Biasanya itu pustaka Ibnu Umar tuh yang cetak-cetak hal seperti ini. Tata cara salat istikharah. Atau apa yang dilakukan orang haid ketika puasa. Misalnya. Ini buku saku. Dan ini sangat bermanfaat. Ini fiqih. Rincian hukum fiqih di masalah-masalah khusus. Dan ini bisa dimasukkan ke saku. Lebih bermanfaat bagi orang sekarang yang lebih menginginkan simplicity dalam masalah ilmu. Sekarang kan orang pengennya simple dalam masalah ilmu ya. Pengennya simple. Maunya semua tergabung di dalam satu gadget. Dah selesai. Atau buku saku. Sekarang jarang kita melihat ada orang bawa buku. Lo cari mahasiswa sekarang yang nentengin buku ketika pergi ke kampus. Beda sama dulu. Tanya, Pak, mana bapaknya? Pak Padang, Pak siapa? Pak Zul. Ya, beliau tentang kampus lebih tahu. Dulu mungkin anak lu bawa buku, ada tas bawa buku juga. Sekarang enggak. Mungkin tas isinya mungkin hanya handphone, buku pun sekadarnya notes, laptop. Semua tergabung dalam elektronik. Kita sekarang lebih simplicity. Tapi apakah simplicity itu baik atau buruk relatif? Ya, yang ada sekarang sebenarnya simplicity dibutuhkan karena mobilitas orang-orang lebih padat ya. Kita lebih padat mobilitasnya. Kayak misalnya ustaz di zaman tahun dan antum kalau lihat ustaz sebagian ustaz kibar ya, ketika mereka membahas kajian ilmiah tertentu, kadang mereka membawa tas enggak seperti ini, lebih besar. Tas yang seginian loh. Hampir kayak koper gitu. Isinya dokumen-dokumen apa dan juga beberapa kitab. Dia coba Ustaz Abdul Hakim Abdad coba antum lihat beliau kadang dalam kajiannya membuka tasnya, ketika lagi kajian membuka tasnya dan di situ banyak carikan-carikan kertas hasil mungkin riset atau kesimpulan beliau, tulisan-tulisan beliau. Ya, seperti itu, tapi itu zaman-zaman yang mana segala hal harus manual. Kalau sekarang kira-kira gimana? Simple kan? Kadang ustadznya gak bawa apa-apa. Hanya bawa dirinya, jiwanya, dan harga dirinya doang. Kemudian tinggal lihat handphone. Materi cuma ada di handphone kelas. Dan itu pun ngambil dari website. Dan selesai. Jadi kajian selesai. Yang repot siapa? Jemaah nulis. Ustadznya tinggal nyontek aja. Mumpung saya bisa bahasa Arab, jemaahnya enggak. Simplicity. Taib, apakah segala simplicity itu baik untuk zaman sekarang? Tidak selalu, tapi ada kebaikannya. Tidak selalu, tapi ada kebaikannya. Karena ilmu ini tetap harus punya effort. Kita harus punya effort dan andil yang tidak sedikit dalam mengarungi keilmuan. Kalau misalnya kita nuntut ilmu dalam masalah baca buku, itu selalu nyari yang simple, maka antum gak bakal jadi. Gak bakal jadi. Ya. Baik, buku-buku yang tipis berfaedah, insyaallah itu baik untuk zaman sekarang ya. Apalagi mengingat kita ini lebih suka membaca yang simple untuk masalah-masalah agama. Taib yang ketujuh. Setelah tadi enam, bersemangat cari buku untuk masalah materi fikih tertentu. Yang ketujuh, berupaya untuk memahami isi buku. Faham? Berupaya untuk paham isi buku. Ini adalah tips yang dilupakan oleh speed reader. Ya, ada namanya istilah apa? Speed reader. Para pembaca yang speedy. Ya, pengen baca cepat, pengen cepat khatam, dan mereka hanya melihat sisi kuantitas halaman saja, jumlahnya saja. Ketahuilah, ilmu agama tidak bisa diukur dari hal-hal seperti ini. Betul, para ulama-ulama kita, mereka kerap menghikayatkan mereka telah menghatamkan kitab ini sekian kali. Betul, ya. Tapi mereka menghatamkan dengan memahami. Kalau sekarang, baik da'i, talibul ilm, atau awam kayak kita, mengklaim telah mengkhatamkan, masih dipertanyakan. Faham gak maksudnya, ikhwan? Hatta dibilang, ada telah mengkhatamkan syarah usul kitab terjemahan syarah usul salasah. Ini kan 283 halaman. Mengkhatamkan, anu sudah mengkhatamkan 4 kali. Apakah antum yakin ketika ada yang mengklaim 4 kali saya telah membaca ini? Apakah antum yakin dia telah menguasai kitab ini? Belum tentu. Belum tentu paham seluruhnya, belum tentu. Ya, karena apa? Perbedaan kualitas ulama zaman dahulu, thullabul ilm zaman dahulu dengan sekarang, di antara penyebabnya apa? Bedanya kualitas di antara penyebabnya apa? Selain keikhlasan ya. Karena kita ini sekarang banyak sekali belokan-belokan yang membuat kita tidak ikhlas. Selain itu apa? Yaitu sisi apa? Tafarrugh dan tidak tafarrugh. Apa itu tafarrugh? Ada istilah namanya tafarrugh. Tafarrugh. Tafarrugh yaitu meluangkan diri betul-betul untuk fokus di suatu pekerjaan. Itu tafarrugh. Nah, tafarrugh fi thalabil ilm itu adalah maziyah, kelebihan yang ada di ulama-ulama dan penuntut ilmu zaman-zaman dulu. Kalau sekarang ini cuman ada di mana? Di pesantren dan takhusus-takhusus, dan itu pun tidak semua. Iya. Antum tanya kepada para hufaz, penghafal Quran. Penghafal Quran yang mereka menghafal ketika di boarding school atau di sekolah atau pesantren. Mereka itu pasti telah melakukan ini, tafarrugh untuk menghafal Quran. Kalau kita pekerja ngafalin Quran 30 juz, tafadhol, tetapi waktunya jauh, nunggu berapa puluh tahun mungkin. Karena apa? Karena kita tidak bisa melakukan ini, tafarrugh. Kenapa begitu? Karena kan antum habis kajian ngapain ya? Habis kajian ke rumah, pulang ke rumah ngapain? Langsung tidur? Enggak, cium istri dulu enggak. Hah? Ya, pokoknya adalah mukaddimah ya. Dan seterusnya. Taib. Besok ngapain? Aktivitas enggak? Kerja, dagang, gokar, gojek, dan banyak. Ya. Sempat enggak ketika antum nge-grab atau kerja sambil murojaah? Hah? Enggak sempat. Enggak bisa tafarruh. Itu yang membuat kualitas jauh antara dulu dengan sekarang. Ketika kita membaca buku, nah sekarang berupaya untuk memahami isi buku. Antum mengklaim, Ustaz, ana sudah mengkhatamkan kitab ini 4 kali, 280-an halaman. Tafadhol, antum klaim gitu. Tapi ketika ana melihat antum adalah worker, pekerja, ana masih mempertanyakan akan fahamnya antum akan kitab ini. Karena kalau cuma membaca doang, speed reading, semua orang bisa. Sampai akhir insyaallah. Nah, di sini yang diinginkan dari membaca adalah faham. Faham. Ya. Nah, faham itu pun berderajat. Faham yang di antara faham yang terbaik adalah ketika pemahaman tersebut sudah sampai level tahrir namanya. Tahrir. Tahrir itu dia itu faham sampai bisa mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di kitab yang dia baca. Jadi bukan cuma paham, tapi dia mengerti pemetaannya, rujukannya. Nah, ini biasanya yang kayak gini qiraah muharrarah ini biasanya ulama, ya biasanya ulama, penuntut ilmu besar biasanya, karena punya kafaah ilmiah, punya kecukupan ilmu, ya, banyak pengetahuan sehingga membaca sedikit itu bisa cepat paham dan bisa tahu nyambungnya kemana, nyamber kemana. Nah, ini biasanya ulama atau penuntut ilmu besar. Nah, kita dituntut untuk memahami isi buku, ikhwan. Jadi jangan cuma apa? Jangan cuma baca cepat. Ingat, baca cepat itu speed reader, speed reading itu adalah metodologi kreasi barat. Ya. Dan kita ini sedang bicara kitab syar'i. Ya. Memang ada dalam Al-Qur'an qiraah namanya qiraah hadr. Pernah dengar enggak ya? Qiraah hadr itu adalah metodologi membaca Al-Qur'an dengan speedy. Dengan tetap menaikkan muru'at hukuk al-huruf dan makharijnya. Jadi tetap memperhatikan makhraj-makhrajnya. Tapi cepat, hadir. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu hadir, cepat. Betul. Tapi qiraah hadriyah ini hanya dianjurkan satu, ketika murajaah, niatan murajaah. Atau dua, ketika pengen mencari dulangan pahala di bulan Ramadan. Adapun di konteks biasa, maka kurang dianjurkan. Kurang dianjurkan. Karena asalnya Al-Quran, afala yatadabbarun Al-Quran. Yaitu kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran. Dan tadabur itu diantara hal yang bisa membuat kita tadabur Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan perlahan, dengan baik, dengan alunan yang baik. Ini seperti itu. Ya. Nah, itu hanya di konteks itu. Speed reading, membaca cepat, kalau tidak paham, maka buat apa antum menghabiskan waktu? Ya. Apa yang antum cari dari membaca? Kehormatan? Pengakuan orang bahwasanya antum telah mengkhatamkan kitab ini? La yanfa'. Itu tidak bermanfaat. Pengakuan orang akan sudahnya membaca kita tidak bermanfaat selama kita tidak paham apa yang kita baca. Karena tujuan dari membaca dipahami, terus diamalkan. Dan tujuan dari pujian orang, enggak ada tujuan kecuali riya, sum'ah. Maka hal tersebut tidak bermanfaat. Betul bahwasanya kita dianjurkan untuk rajin membaca. Tapi rajinnya ini rajin yang berefek. Bukan rajin sebatas kolektor nominal khataman. Enggak, bukan itu. Maka fahami isi buku. Bahkan kata beliau, meskipun berupayalah untuk memahami isi buku, meskipun hal itu mengharuskan Anda membaca buku tersebut berulang-ulang. Dan berulang-ulang maksudnya di sini belum paham misalnya, diulang lagi. Ibarahnya satu paragraf diulang lagi, dia baca ulang lagi. Hatta dua kali, tiga kali, berkali-kali. Nah, jika salah seorang dari kita membaca sebuah buku, maka tidaklah cukup dengan memahami satu atau dua lembar saja. Namun hendaknya dia berupaya untuk memahami buku secara keseluruhannya dan menguasainya kalau bisa. Dan janganlah bosan untuk membaca buku tersebut di lain waktu. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Al-Muzani rahimahullah, beliau telah membaca buku gurunya, Ar-Risalah. Karena Imam Syafi'i gurunya, yaitu Imam Syafi'i, punya kitab Ar-Risalah, itu telah membaca sebanyak 50 kali. 50 kali membaca kitab Ar-Risalah. Dan itu beliau setiap, dan beliau mengatakan, setiap aku mengulang membaca Ar-Risalah, maka aku ada dapatkan faedah yang bertambah, faedah tambahan dari Ar-Risalah ini. Faedah tambahan. Dan Allah ini sesuatu yang mujarrabah, sesuatu yang menjadi tajribah dan eksperimen bagi banyak para penuntut ilmu. Antum membeli sekarang kitab misalnya syarah Salasatul Usul, syarah usul sasah. Terjemahan enggak apa-apa. Kalau enggak bisa bahasa Arab. Oke? Okay? Misalnya antum membeli tahun 2015. Ini cetakan tahun berapa ini? Kayak sebelum itu kayaknya. Ini cetakan tahun 1443. Hah? Sekarang 14 berapa? Oh, baru ini, Pak. Ih, masih harum ini, baru ini. Kak, ini buku ini sudah ada sejak 8 tahun lalu ini. Anggaplah misal antum beli ini tahun 2012. Oke. Okay? Kemudian antum baca. Dan ketika itu antum baru hijrah. Ya. Taip, sekarang dari 2012 sampai 2022 sudah berapa majelis ilmu telah antum hadiri? Banyak, alhamdulillah. Berapa syekh yang telah antum simak kajiannya? Banyak. Berapa ustadz yang antum simak kajiannya? Banyak. Berarti pembangunan kafaah dan malakah ilmiah selama 10 tahun durasi ini itu terwujud. Ketahuilah, membaca versi 2012 dengan membaca versi 2022 untuk kitab yang sama tidak akan pernah sama rasanya. Kenapa? Karena ketika 2012, ketika itu masih banyak mustalahat dan istilah-istilah yang antum gak ngerti. Nah, 2022 banyak istilah-istilah yang antum sudah pahami, walaupun belum komplit. Ini yang disebut malakah ilmiah, yaitu kepemilikan keilmuan, ada kepemilikan keilmuan. Taib. Nah, kemudian antum baca berkali-kali, bahkan dalam waktu satu tahun. 2022 Januari antum baca sekali sampai khatam. 2022 Februari antum baca lagi sampai khatam. Ketahuilah bahwasanya ada dua hal di sini, yaitu yang antum ingat membuat antum semakin kuat mengingatnya, yang antum luput membuat antum menemukan makna baru, atau yang antum ingat membuat antum semakin kuat ingatannya. Dan yang antum baca ulang dari berapa hal akan ada tambahan-tambahan faedah baru yang ada di buku, dan juga tambahan-tambahan faedah yang antum dapatkan di buku-buku lain sesuai dengan apa yang antum baca dan antum simak dari kajian-kajian. Iya, begitu. Dulu 2012 mungkin antum tidak tahu apa itu tawasul. Ya. Tapi kemudian di kitab ini dan ketika itu antum baca, oh, kita dilarang bertawasul kepada mayit. Apa ya tawasulnya? Gak ngerti. Ah, udah give up. Nah, seiring 2012 sampai sekarang udah beberapa kali mengikuti kajian-kajian akidah yang menjelaskan tentang tawasul. 2022 antum baca bab tawasul di sini komplit, antum faham secara komprehensif. Itu yang namanya pengalaman mengasah seseorang. Akan berpengaruh terhadap pemahaman dalam membaca. Apalagi kok baca diulang-ulang. Dan begitulah para ulama rahimahumullah, mereka murajaah, ya, untuk memahami isi buku. Jadi pahami isi buku, ya. Jangan cuman kita berbangga dengan banyak kitab atau sekian kali khatam. Tapi kemudian 8, memilih waktu yang tepat untuk membaca. Terkait dengan memilih waktu, setiap orang beda-beda. Kita gak bisa mendikte manusia untuk seragam dengan kita dalam urusan manajemen waktunya, kapan membacanya, dan seterusnya. Ya. Orang beda-beda. Yang terpenting adalah memilih waktu yang tepat menurut individu masing-masing untuk membaca. Namun, umumnya membaca itu ketika pikiran belum banyak terumbar kemana-mana. Itu biasa di pagi hari, di sepertiga malam terakhir atau semisalnya. Maka itu waktu yang sangat baik untuk membaca. Sebagian ulama ada seorang alim mana membaca tulisan sudah lama sekali. Di surat Ar-Rum ada ayat Allah Subhanahu wa taala min ayatihi yang mana ya? Wa min ayatihi, bukan yurikumul barq, bukan. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Kemudian di salah satu ayat di surat Ar-Rum. Ternyata kata-kata alim ini ada kaitannya antara tidur dengan menghafal. Coba anda baca dalam sal, anda pastikan ayatnya. Anda kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlihi. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yasma'un." Atau sebelumnya, sebelumnya kawan, berkaitan dengan membaca dan mempelajari bahasa. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara ayat-ayat Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan perbedaan lisan kalian, bahasa kalian dan warna-warna kulit kalian. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berilmu. Di sini ada kalimat ikhtilafu alsinatikum. Beragamnya lisan atau bahasa kalian dengan alim, keilmuan. Dengan keilmuan. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu dimulai dari apa? Lisan bisa termasuk itu. Bahkan kemudian ada seorang alim yang ada baca risalahnya, ayat berikutnya min ayati manamukum billaili wan nahar wabtigha'ukum min fadlih. Di antara ayat-ayatnya, tidurnya kalian di malam hari dan di siang hari. Jadi tidur itu dua kali, malam dan siang. Siang namanya qailula. Qailulah. Ya, yang afdolnya sebelum zuhur. Ya, jam 10, jam 11. Boleh ba'da zuhur tafadhal. Ya. Itu di siang hari dan malam hari tidur. Wa btighaukum min fadlih, dan kalian mencari keutamaan dari Allah itu rezeki. Dan di akhirnya inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Itu di antara ayat, itu merupakan ayat-ayat bagi orang-orang yang mendengar. Ul alim ini kemudian beristinbat, mengambil faedah dari lafal yasma'un, mendengar, dengan manamukum, tidurnya kalian. Walaupun ini istinbat atau pengambilan dalil yang mungkin fihi nazar, perlu ditinjau ya, apakah benar atau enggak, sahih atau enggak. Tapi bagi alim ini, di antara cara untuk memahami buku atau mengasah ilmu atau menghafal Al-Quran adalah membacanya sebelum tidur atau sesudahnya. Sebelum tidur atau sesudahnya. Jadi ini wa min ayatihi manamukum. Di antara tanda kekuasaan Allah, tidurnya kalian di malam hari atau di siang hari. Dan di akhirnya liqaumi yasma'un, untuk orang yang mendengar. Mendengar sih, mendengar ayat atau mendengar bacaan. Yang mana wallahu a'lam, menurut beliau mungkin beliau meriset dengan saintifik kali ya, tapi ini ayat bukan tentang itu sebenarnya. Bahwasanya ada pengaruh terhadap otak seseorang atau hati seseorang ketika dia mengakhirkan pandangan matanya kemana sebelum tidur, atau pikirannya kemana sebelum tidur. Maka itulah yang akan sering dia ingat. Dan setelah bangun tidur, itu yang juga merupakan sejatinya dirinya yang sering dia ingat siapa, bagaimana. Kalau seseorang mengakhiri harinya sebelum tidur dengan membaca Al-Quran, mendengar murattal, atau membaca beberapa serpihan lembaran kitab, maka ada posibilitas, mungkin saja itu masuk ke mimpinya nanti ya, kalau bisa ya. Ada posibilitas juga setelah dia bangun tidur, dia masih terhadirkan perasaan baca kitab itu atau ayat itu. Mungkin ya. Itu istinbat dari sini. Ya. Makanya di antara memilih waktu yang tepat untuk membaca, bahkan bagi sebagian orang barat, sebelum tidur. Sebagian orang barat ya. Ini bagi sebagian orang-orang, enggak semua cocok ya. Tapi coba nih. Sebelum tidur, bacalah satu permasalahan dari ilmu. Ya, misalnya hukum mencukur jenggot misalnya. Contoh aja. Musibahnya kita enggak gitu, ya enggak? Musibahnya kita enggak gitu. Baca-baca enggak kita baca. Baca apa? Status. Status Facebook fulan, status WhatsApp fulan yang bukanlah ilmu dagang ya. Ya. Kadang anak buka status WhatsApp malam-malam. Siapa yang sebelum tidur baca status anak? Ya. Di atas karpet hijau ini ada berapa nama orang yang ada di dalam handphone anak yang kadang-kadang malam-malam buka status anak. Tapi sebagian dari mereka tidak hadir saat ini. Kita tidak perlu sebut namanya. Iya. Lagi nonton, jangan-jangan lagi nonton nih. Nah, itu sebelum tidur. Kita tuh biasa apa? Gali atau membaca sesuatu yang anfaedah, tidak berfaedah. Makanya bangun tidur pun kadang-kadang kita terngiang dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Bahkan boleh jadi di hari ini kita lagi jalan, tukang buah misalnya nyetel Nika Ardila. Iya. Langsung nostalgia. Keinget pangkal rumah, keinget lagu lama, keinget. Bangun tidur pun besoknya terngiang. Sungguhnya itulah yang masuk ke hati antum di kemarin hari. Jadi coba bangun tidur besok, apa sih yang terngiang di benak antum ketika itu? Itulah refleksi dari kemarin. Iya. Walaupun cuma lagu Nika Ardila, ku tak akan bersuara. Cuma itu doang. Atau jangan-jangan lo ngomong gini, ini yang antum ingat besok pagi. Iya. Waktu yang tepat untuk baca diantaranya sebelum tidur, menurut sebagian orang. Sebagian orang mengatakan setelah tidur, maksudnya setelah tidur ini mungkin ada aktivitas seperti sholat atau apa, tapi ketika pikiran itu sudah istirahat sebelumnya dengan tidur, agak fresh, maka baca. Baik Al-Quran, zikir pagi petang, atau baca kitab-kitab berfaedah. Ya. Tapi orang beda-beda, cuman umumnya relevannya seperti ini. Sebelum tidur dan setelah tidur. Kecuali ulama. Ulama itu enggak. Ulama itu beda sama kita. Ya. Ulama itu waktu tidur mereka untuk membaca. Kalau kita waktu membaca kita untuk tidur. Tidur dong, hidup itu santai, life is enjoy. Iya. Iya. Bikin hidup lebih hidup. Enjoy aja lagi, kan hidup hanya sekali. Iya, matinya berapa kali? Nah itu dia. Kita kebanyakan enjoy, ulama enggak. Bahkan sampai ada ulama yang beliau, ini jangan dicontoh untuk zaman sekarang, enggak pantas, enggak layak. Zalim bisa-bisa. Hanya tidur per hari 3 jam. Tapi ini, wallahualam, sangat tidak relevan untuk apa zaman sekarang. Kita butuh banyak istirahat karena aktivitas banyak. Dan makanan zaman sekarang juga beda. Sehingga butuh juga pencernaan yang juga lebih. Maka ini wallahualam malah justru merusak diri. Ya, kalau cuma sehari tidur 3 jam. Darah rendah nanti antum. Ya, jadi enggak baik. Tidurlah secukupnya. Ya, kata Nabi SAW, badanmu memiliki hak yang harus kamu penuhi. Tapi juga di antara waktu yang sangat baik untuk membaca. Ya. Ini selain dari kalau tadi kan sebelum tidur dan setelah tidur itu kan karena ada faktor fisik ya. Tapi ada faktor lain. Ada faktor lain yang bukan fisik, faktor fisik. Tapi faktor konteks. Faktor konteks ya. Sesuai dengan ini nih. Kajian tadi sore. Ada suatu sikap yang kita itu sulit untuk bisa menggapainya. Padahal kalau kita lakukan itu rutin, itu bakal mempatrikan ilmu kita betul-betul. Yaitu, ketika kita dihadapkan suatu kasus yang ada kaitannya dan solusinya di agama, segeralah bergerak membaca untuk mencari tahu solving problem kasus itu secara syar'i. Segera. Itu gak kenal waktu itu. Mau sebelum tidur, mau sebelum tidur, mau siang hari, gak kenal waktu. Karena Seseorang itu akan lebih ingat kepada obat yang dia butuhkan ketika darurat. Iya. Dibandingkan dengan obat yang tidak dia butuhkan. Ya. Kalau misalnya seseorang nih membeli di Tokopedia, apa tuh yang biasa dijembrengin, dia dicantok di tembok, ada kotak besar isi obat-obat tuh apa? PKK ya namanya. PKK ya, dengan segala komposisinya. Ya kan? Kita bisa beli sepaket enggak? Bisa. Baik. Belilah sepaket. Dan antum tidak mengetahui apa saja rinciannya. Blek, terpasang, selesai. Ya. Tapi ketika antum kena luka, cek, ketusuk apa gitu. Aduh, beli apa nih, beli apa nih? Cari di warung. Bu, ini saya luka nih, sobek sih. Beli apa nih? Rekomendasi dari ini, Hansaplast. Rekomendasi, kain kasa. Rekomendasi, tisu aja. Antum pilih apa yang Hansaplast. Pasti Hansaplast ini paling inget tuh, kalau misalnya kelihatan apa luka apa. Oh, Hansaplast, Hansaplast. Langsung gitu kan? Langsung gitu. Sekarang coba nih, ikhwan. Di masa darurat lah, orang di masa darurat tuh mesti itu yang terpatri nanti. Kalau emang itu yang dilakukan. Ada kecelakaan, dan semoga Allah jauhkan kita dari kecelakaan. Kecelakaan. Jatuhlah orang itu dari motor. Biasanya apa orang-orang kemudian bilang? Ah, kasih apa? Kasih minum, ya gak? Mesti ada yang ngomong gitu. Padahal benar gak itu? Belum tentu. Ya gak Pak ya? Sahih kan? Belum tentu kan? Belum tentu benar. Enggak, belum tentu orang itu siap untuk minum. Ada orang yang mati gara-gara minum. Jadi enggak mesti kan. Tapi yang tersetting pada benak orang-orang karena itulah yang dilakukan ketika darurat, kasih minum, kasih minum. Dengan alasan apa? Orang ini supaya lebih tenang. Padahal ya tenang supaya lebih tenang. Tapi ada faktor lain yang mencegah dia jadi minum. Walaupun salah, tapi kalau itu yang dilakukan di saat darurat, itu yang teringat. Nah sekarang diantara trik membaca supaya kita ingat ilmu ini, ilmu yang kita baca itu, adalah ketika kita sedang butuh sesuatu, solving problem secara syar'i, langsung cari. Langsung cari. Baik bertanya langsung ke ustaz, dan ini sekarang mudah, cukup WhatsApp aja. Iya, WhatsApp, assalamualaikum ustaz, afwan nih ustaz, darurat ustaz, mau tanya, ya Allah ustaz cepetan ustaz gitu. Ustaznya centang biru doang. Antum ping ping ping ping antum gituin terus tuh. Ustaz afwan ustaz di miss call ustaznya. Ustaz jawab nih. Jawaban itu akan membuat antum ingat insyaallah. Karena darurat. Apalagi kalau antum baca bukunya. Misalnya, waduh, istri ana qadarullah apa keluar flek, masih keluar flek nih di awal Ramadan. Ini flek ini apakah dia masuk ke dalam haid atau enggak? Itu kan sebagian suami bingung karena dia enggak mengalami flek. Yang ada flek di hatinya ya. Nah, itu kemudian dia bingung. Akhirnya cari artikel. Ada ternyata artikel. Misalnya Ustaz ini Rehanul Bahrain membahas itu. Apa flek, bagaimana hukum flek misalnya terhadap puasa perempuan. Dibaca runut, itu dari runut karena istri udah ngambek ini. Mas gimana sih? Carilah ilmunya, tanya sama ustaz, apa perlu aku yang nanya ke ustaz? Jangan-jangan kamu, biar aku yang cari gitu kan. Akhirnya menjadi pahlawan dadakan karena darurat ini. Ya. Oh, gini. Oh ya, akhirnya tahu. Dari di ini momentum seperti itu yang mempatrikan ilmu. Yang mempatrikan ilmu momentum seperti itu. Yang kadang-kadang itu lebih ngena, lebih cepat dan lebih everlasting dibandingkan kita yang baca rutin. Tapi itu hanya rutinitas. Itu hanya rutinitas, gitu. 9. Jika seseorang membeli sebuah buku khususnya, ini azan kapan ya, Ikhwan? Khalas? Khalas. Anda pengen cepat-cepat azan, cepat-cepat qomat, cepat-cepat selesai sholat. Iya. Anda sholatnya dari habis asar di sini. Iya. Iya, kayak Anda mau nyewa losmen di sini. Iya. Iya. Tapi azan sekarang benar? Sahih? Kayak enggak ada suara azan di luar. Oh, khalas. Masya Allah. Udah ada yang azan. Baik, kita azan dulu. 4 menit yang lalu, masya Allah. Kenapa antum enggak? Lagi seru ya, Pak. Oh, takutnya dipotong, kagok ana, jatuh nanti ana. Iya. Taib, fadl. Dia azan, fadl. Taib, kita lanjutkan. Jika seseorang, ini yang terakhir dari kitab. Jika seseorang membeli sebuah buku, khususnya jika membeli buku yang berjilid, maka hendaknya dia menelitinya terlebih dahulu. Dari segi apa? Lihat di sini. Karena pada sebagian buku ada yang hanya berupa halaman kosong saja. Ini biasanya khotok matba'i namanya. Khotok matba'i itu kesalahan cetakan, baik sengaja atau tidak. Dan juga terkadang apa yang ada di sampul buku itu berbeda dengan apa yang di dalam isinya. Dan bisa jadi juga nomor jilid yang ada di sampul buku itu berbeda dengan nomor jilid yang ada di dalamnya. Ini kesalahan fatal sebenarnya. Ya, tetapi kalau untuk konteks keindonesiaan, tersebar di kita buku-buku terjemahan berjilid. Ya. Anda tidak, tentu tidak etis kalau Anda menyebutkan salah satu pustaka yang sebenarnya pustaka ini hanya mempentingkan komersilitas saja. Ya, menguplah terjemahan karya-karya ulama besar dan berjilid-jilid tafsir yang mana orang alim tidak akan membelinya, orang awam tidak akan kuat membacanya. Ya, contoh tafsir Al-Qurtubi. Ada satu percetakan masyhur di kita nih, di Indonesia ini. Anda enggak mengatakan percetakan ini percetakan sunnah. Ya. Karena ini percetakan ini hanya komersil. Walaupun yang dicetak terbitan ulama-ulama, apa masya Allah ya. Mencetak tafsir Tabari sekian belas jilid, tafsir Qurtubi sekian belas jilid, Fathul Qadir karya Syaukani, Adwaul Bayan, kemudian tafsir lain lagi. Itu satu tafsir Qurtubi aja bisa segini itu. Ya. Dan tidak sedikit kesalahan penerjemahan. Kesalahan penerjemahan tidak sedikit. Ya. Kadang dilengkapin. Pernah percetakan ini mencetak terjemahan Fathul Bari. Bahkan dianggap lengkap. Ya. Namun setelah kita cek dengan aslinya Fathul Bari, ada beberapa hal yang fatal. Ya. Satu, penerjemahan banyak yang salah atau tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan maksud dari ilmu hadis yang ada dalam kalimatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu pertama. Kedua, ada beberapa paragraf yang sepertinya sengaja dipotong, apa enggak diterjemahkan. Jadi biar cepat mungkin. Dan seterusnya. Setelah Anda tanyakan kepada ada teman ikhwan murid kita juga yang beliau senior juga dalam masalah percetakan, beliau punya percetakan juga. Bahwasanya percetakan tersebut yang tadi yang maksud itu memang mengejar oplah aja, mengejar target saja. Selesai dalam waktu sekian langsung harus terbit gitu. Ya. Dan yang Anda dapatkan dari orang-orang yang membeli kitab-kitab besar terjemahan, ya, itu orang-orang yang baru hijrah dan punya uang banyak, mengira bahwasanya dengan membeli tafsir Qurtubi lebar, Fathul Bari yang panjang itu, dia bisa paham ilmu. Dan kita saksikan, bismillah, kita saksikan tidak ada faedahnya buat dia sama sekali. Baik karena dia tidak konsultasi dulu dalam membeli kitab, satu, pada ustaz, ya. Atau yang kedua karena kejahilannya akan ilmu, jadi ketika membaca enggak paham. Cetakan Fathul Bari yang bagus terjemahan cuman ada pustaka Imam Syafi'i saja. Dan itu not recommended buat orang awam. Karena ini enggak masalah menjelekkan karya atau terjemahan orang, bukan. Tapi Fathul Bari bukan konsumsi orang awam. Tapi Ustaz ini sudah diterjemahin. Hatta sudah diterjemahkan. Antum gak bisa baca sendirian, beneran. Tapi Ustaz sudah ada glosarium. Ya, kalau antum punya kitab Fathul Bari cetakannya Pustaka Imam Syafi'i terjemahan, itu salah satu kitab apa dengan desain terbaik, terjemahannya juga terbaik. Karena aku terjemahnya terbaik, masya Allah. Di antara penerjemahnya, di antara Ustaz Abu Ihsan Al-Athari di berapa jilidnya, ada targetnya kalau nggak salah 52 jilid atau berapa gitu, tapi baru rampung berapa jilid, ya. Itu setiap jilid penerjemahnya beda. Ustaz penerjemahnya beda. Dan semuanya bagus dengan tata bahasa yang sangat bagus, dengan peletakan apa namanya kaedah-kaedah seperti question mark, tanda seru dan seru, itu semua bagus. Bahkan ada glosarium di setiap jilidnya itu. Glosarium itu istilah artinya ini, istilah artinya ini. Itu ada berapa halaman itu. Itu masya Allah. Gak ada di Indonesia yang seperti itu. Gitu. Baru Pustaka Imam Syafi'i yang berani seperti itu. Tapi kemudian kalau misalnya orang awam, apalagi baru hijrah, kemudian membeli kitab itu langsung, saya beli langsung 10 jilid, dari jilid 1 ke 10, anda baca dari awal, fadl baca. Antum gak paham apa-apa. Iya, malah bingung. Begitu. Nah, di sini, hatta kita sudah, ini kan disarankan oleh beliau, kata kalau beli buku-buku berjilid, teliti dulu isinya, barangkali ada kesalahan. Cetakan Fathul Bari Pustaka Imam Syafi'i tidak ada kesalahan. Perfect, sempurna. Kesalahannya di mana terus? Kesalahannya di pembelinya. Loh, itu buku bukannya buat dibeli? Iya, buat dibeli. Tapi oleh orang yang tepat. Kalau orang yang baru belajar, baru hijrah, baru kenal kajian, bahasa Arab, gak punya sama sekali, gak bisa. Hatta terjemahan. Yakin gak bisa. Coba aja beli, ya. Tapi jangan, ya. Kasihan. Ya, harganya paling 100 berapa gitu. Arti lainnya adalah bahwa kalau antum mau membeli kitab yang berjilid-jilid, konsultasi dulu. Oke, boleh kita ambil kesimpulan. Kitab yang berjilid yang bagus untuk antum ambil, antum beli sifat salat Nabi. Kalau emang ada jilid 2 ya, sifat salat Nabi. Atau ada cetakan Pustaka Imam Syafi'i 3 jilid itu membahas sholat, ensiklopedia sholat kalau nggak salah ya, 3 jilid itu tebel-tebel, itu layak itu, orang awam bagus itu insya Allah paham mudah. Kemudian kitab Zadul Ma'ad karya Pustaka entah geria, lupa ya, ada 7 jilid terjemahan Zadul Ma'ad, itu gak apa-apa dibeli, faham insya Allah. Kemudian kitab Al-Adab Al-Mufrad yang warnanya krem 2 jilid tebal, itu insya Allah mudah. Kalau tafsir, kitab Tafsir Al-Aisar Pustaka Darussunnah dan Tafsir Al-Quran karya Syekh Nasir Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di warna hijau, Pustaka Mahira atau apa, bukan Mahira, bukan Afan, salah, Sahifah atau apa itu, lupa, warna hijau kitabnya, itu berjilid-jilid tapi antum insya Allah paham dengan baik. Bagaimana dengan Tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Tafsir Mukatsir banyak terjemahannya. Dan rata-rata semuanya apa? Ringkasan. Pernah lihat gak Tafsir Mukatsir cetakan Pustaka Imam Syafi'i warna hijau? Pernah lihat ya? Biasanya di masjid-masjid ada tuh. Itu ringkasan. Ringkasannya segitu, ikhwan. Ya? Itu ringkasan dari kitab Lubabut Tafsir. Ringkasan terhadap kitab Tafsir Mukatsir. Recommended gak? Fadl kalau mau. Tetapi ada tingkat kesulitan tersendiri untuk itu. Karena banyak penyebutan perkataan-perkataan, nama-nama salaf. Jadi agak sedikit susah untuk sebagian orang. Bagaimana dengan Tafsir Ibnu Katsir? Pustaka Ibnu Katsir ada lagi itu. Warnanya kuning sama olive. Itu 9 jilid kalau enggak salah. Sama Beda, ini kitabnya nama kitabnya ana lupa, akhwan. Misbahul Munir nama kitabnya, Al-Misbahul Munir. Intisari dari Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir nama kitabnya. Tapi kitab Al-Misbahul Munir. Sama, sama dalam artian tingkatan kesulitannya ada. Gema Isani Press juga punya kitab Tafsir Ibnu Katsir, tapi ringkasan juga sebenarnya walaupun tebal. Dari kitab Umdatut Tafsir namanya. Inti dari Tafsir Ibnu Katsir. Itu juga sama. Jadi Tafsir Ibnu Katsir pada hakikatnya adalah tafsir kalangan menengah, bukan pemula. Pemula Tafsir As-Sa'di, Tafsir Muyassar, Tafsir Al-Isar, coba itu. Iya. Kemudian ada tafsir namanya Jalalain. Ya. Itu anak kaji sampai sekarang itu. Satu jilid dia. Atau terjemahan ada dua jilid tebal. Tafsir Jalalain ini Aswaja banyak yang pakai ini. Recommended gak? Untuk orang awam tidak. Kenapa? Ada dua hal. Satu, Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli dua-duanya adalah di antara ulama besar Asy'ariyah, Asy'ari. Sehingga ada beberapa ayat-ayat sifat yang ditakwil di situ yang perlu ditanbih lagi. Itu satu. Kedua, tafsir Jalalain itu sangat ringkas, tapi dengan ringkasnya dia termasuk tafsir yang menengah. Karena membahas masalah bahasa, qiraat, dan seterusnya yang itu tidak relevan untuk orang awam. Nah begitu ya, ikhwan. Jadi kalau kita mau membeli buku, jangan cuma modal semangat. Cari rekomendasi dari da'i atau ustadz yang antum tahu ustadz ini ngerti buku. Gitu loh. Karena gak semua ustadz itu bisa merekomendasikan antum tentang buku. Ya begitu ikhwan, cukup itu aja insyaallah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk anda dan antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.